Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah melihat buku, di situ dijelaskan bahwa Rasul, Fatimah, Ali, Hasan, Husain itu bukan terbuat dari tanah tapi terbuat dari cahaya. Terus Nabi Adam itu waktu dihukum di dunia itu meminta maaf pada Allahnya mengatasnamakan Rasul dan keturunannya. Itu bukunya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad mengatakan saya dari Adam dalam hadis sahih, dan Adam min tin. Nabi Muhammad sendiri yang menyebutkan Adam daripada tanah. Nabi Muhammad dari Adam dan Adam dari tanah. Itu adalah yang benar yang harus kita yakini. Adapun mengatakan Nabi Muhammad nur adalah cahaya, masahaya iman, cahaya hidayah. Itu saja barangkali yang harus kita tekankan, jangan sampai kita memasuki sesuatu yang musuh-musuh. Nabi Muhammad akan merendahkan hadis Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sendiri yang menyebut dalam hadis sahih, ana min adam wa adam min tin. Aku dari Adam dan Adam adalah dari tanah. Tapi lihat, Nabi Muhammad diambil dari pilihan, dari tanah itu. Jadi dititipkan di rahim, dari rahim ke punggung laki-laki, dari punggung laki-laki, dari rahim, punggung laki-laki, rahim, punggung laki-laki, sampai Nabi Adam, Nabi Muhammad pilihan itu semua. Dari tin, bukan tin sembarangan, intisarinya paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang harus kita yakini bahwasanya Nabi Muhammad sendiri yang menyebutkannya. Dan kalimat yang paling benar adalah kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dikukuhkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia adalah dari tanah. Manusia adalah dari tanah disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an, dan Nabi Muhammad adalah manusia. Tapi ingat, bukan manusia biasa, tapi manusia mendapatkan wahyu dengan segala keistimewaannya, keringatnya wangi, segalanya wangi, masya Allah. Adapun Nabi Muhammad, memang ada riwayat Nabi Muhammad waktu itu pernah melihat di surga nama Allah dijajar dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam belum tahu kalau itu adalah cucunya. Hanya di saat Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan, Nabi Adam ingat tidak akan dijajar dengan nama Allah kecuali sesuatu yang sangat mulia. Maka Nabi Adam minta diampuni oleh Allah dari segala kesalahan, yang sebetulnya kesalahan Nabi Adam bukan dosa. Karena Nabi Adam waktu itu di dalam surga yang tidak ada taklif, tidak ada tugas dan kewajiban di saat itu, dan tidak ada istilah kemaksiatan. Jadi Nabi Adam itu melakukan itu semua karena merupakan menjalani sunnah dari Allah untuk diturunkan ke bumi. Tapi Nabi Adam merasa itu melakukan kesalahan untuk diampuni oleh Allah. Nabi Muhammad tidak salah pun minta ampun, kan? Ini adalah kelasnya orang mulia, minta ampun dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.